Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Hari kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan macam kalam dari sisi kemungkinan disifati benar atau tidak di halaman ketujuh dari handout kita. Dan sekarang adalah pertemuan ke-5 dari kajian usul al-fiqh di tanggal 5 Ramadan tahun 1435 Hijriah di hari Kamis. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang termasuk permasalahan penting dan vital dalam usul al-fiqh, yaitu macam kalam dari sisi penggunaan hakikat dan majaz. Adapun nanti hakikat kita maknai atau kita bahas pengertian, contoh dan macamnya, pengertian dari macam hakikat tersebut dan juga sedikit dari contohnya. Kemudian kita akan mempelajari sedikit tentang majaz. Adapun tentang majaz kita tidak berkecimpung banyak di dalamnya karena membutuhkan pendalaman yang lebih kalau untuk majaz, melainkan kita mencukupkan pada pengertian, contoh dan kaedahnya saja. Di dalam kitab usul fikih ini majaz ada sedikit perincian, namun kita tidak membahas perincian tersebut lebih lanjut karena memang membutuhkan penjelasan yang lebih banyak sehingga kemungkinan tidak cukup waktunya. Kemudian insyaallah kita akan mempelajari amr hari ini insyaallah setelah tadi. Amr dari segi pengertian, pembahasannya pengertian, contoh, bentuk dan amr menunjukkan apa? Apakah menunjukkan wajib atau menunjukkan tidak wajib? Nah, jika dan moga-moga yang amr ini bisa kita selesaikan hari ini. Jika masih ada waktu, mungkin kita akan melanjutkan pada pembahasan nahi insyaallah taala. Baik, kita masih di halaman ke-7. Pembagian kalam. Adapun dalam kitab usul al-fiqhnya berarti kita akan membahas halaman ke-31 insyaallah taala. Berarti antum buka handout-nya dan antum buka kitabnya. Halaman 31 yang kitab dan handout halaman 7. Macam kalam dari sisi penggunaan. Ada hakikat dan ada majaz. Kita sudah menjelaskan sedikit tentang hakikat kemarin, macam-macamnya. Hakikat pengertiannya apa? Pengertian dari hakikat adalah al-lafzul musta'malu fima wudi'alahu. Hakikat adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya atau sesungguhnya. Berarti makna asli dari lafal tersebut. Kalau misalnya contoh kata singa. Kata singa itu digunakan untuk menunjukkan hewan buas tertentu yang masyhur, yaitu yang kita kenal singa seperti apa. Itu asal dari kata singa dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya asad. Asad dalam bahasa Arab, asad ya untuk hewan yang dikenal oleh mereka. Itu asalnya. Sebagaimana kalau misalnya kita memaknai tikus misalnya. Tikus secara hakikat ya kita tahu tikus adalah binatang yang semacam ya kita masyhur hal binatang itu. Namun kemudian jika saya melihat tikus-tikus kantor misalnya, tikus di sini berarti ada maksud apa? Ada korina atau indikasi bahwasanya pembicara ini tidak memaksudkan tikus secara hakikat yang kita kenal, melainkan tikus secara majaz. Ada yang diserupakan dalam hal ini, berarti bukan tikus aslinya. Mungkin ada makhluk lain yang diserupakan dengan tikus dengan suatu kesamaan tertentu. Ya. Dan kita tahu siapa yang disamakan dengan tikus itu. Jadi hakikat bedanya hakikat dengan majaz, dua-duanya persamaannya, dua-duanya sama-sama lafal dan sama-sama digunakan, ya kan? Ya tentu saja hakikat sama-sama digunakan, sebagaimana lafal majaz juga digunakan. Itu persamaan kedua. Namun ada perbedaan antara hakikat dan majaz. Perbedaannya ada di penggunaan atau maksudnya. Maksudnya itu beda, perbedaannya di situ. Kalau misalnya hakikat, maksud dari lafal yang digunakan sebagai hakikat itu adalah maksud aslinya, penggunaan dasarnya, penggunaan asalnya dalam bahasa atau dalam syariat atau dalam uruf. Adapun kalau misalnya majaz, itu lafal yang digunakan selain makna yang asalnya, selain makna asli. Berarti maknanya menyimpang dari makna asalnya. Nah, hakikat, contohnya tadi kata singa digunakan untuk menunjukkan hewan buas tertentu yang masyhur. Nah, kalau misalnya saya melihat singa di mimbar, itu contoh yang masyhur sekali dalam balaghah atau dalam usul fiqh. Saya melihat singa di mimbar. Berarti di sini yang dilihat apakah singa secara hakikat singa begitu? Tidak. Berarti yang dilihat adalah manusia yang menyerupai singa. Namun bukan dari segi fisiknya, dari segi keberaniannya, ya dari segi kerasnya suara misalnya, menggelegar, menggeletar dan sebagainya. Nah ini majaz berarti. Nah. Kemudian hakikat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah berarti menurut bahasa. Apakah hakikat lughawiyah itu? Hakikat lughawiyah adalah lafal yang digunakan. Berarti digunakan, pasti digunakan. Sesuai dengan makna yang diletakkan baginya atau sesungguhnya menurut bahasa. Menurut bahasa. Kalau kita lihat halaman ke-32. Menurut bahasa tidak termasuk hakikat secara syara' dan adat kebiasaan. Dan pada asalnya setiap kata itu berawal dari bahasa aslinya, ya bukan dari syara'nya, bukan juga dari uruf. Contohnya adalah solat. Hakikat solat secara bahasa adalah doa. Jadi solat itu memiliki makna bahasa aslinya dan memiliki makna syar'i. Ketika yang dimaksudkan adalah makna bahasa, maka makna dari solat adalah doa. Makanya kita kenal solawat, ya kan? Selawatan. Apa arti selawat? Artinya adalah berdoa. Berdoa berarti apa? Meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa memuji Rasulnya di hadapan para makhluknya. Itu makna dari selawat terhadap Nabi dari makhluk dan malaikat. Ya. Jadi kalau kita berselawat Allahumma salli wa sallim alaih, ya kan, itu berarti jumlah du'aiyah, itu adalah doa. Ya, berarti salat di sini artinya apa? Doa. Meminta. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung kan hadirnya Allahumma shalli wa sallim alaihi kan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka berselawat atas nabi. Ya. Nah, ini di sini selawatnya Allah terhadap nabi maksudnya apa? Bukan berdoa. Bukan. Selawatnya Allah terhadap nabi berarti maknanya adalah memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan semua malaikat, apa namanya, makhluknya. Nah, adapun kalau malaikat berselawat, nah di sini baru malaikat sebagai makhluk berarti berdoa. Salat di sini malaikat berdoa. Berselawat atas nabi bukan berarti berselawat dari kata salat. Oh, salat berarti salat demi nabi. Nah, ini kalau pemahamannya salah, berarti saya bisa salat sunnah karena nabi. Berarti salatun nabi salat. Enggak ada kayak gitu, enggak disyariatkan. Nah, karena apa? Salat di sini maksudnya adalah solat secara bahasa, yaitu doa. Nah, doa dari salawat adalah apa? Iya, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Nah, tadi malaikat mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mereka meminta kepada Allah berdoa dengan selawat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memuji nabi di hadapan malaikat atau di hadapan makhluknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian atasnya, yaitu atas nabi. Ini ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, sallu alaihi. Perintah bukan? Fi'il amr. Perintah berarti. Berarti imma wajib, imma mandub. Sudah kita pernah belajar sebelumnya ini. Imma wajib, imma sunnah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian atasnya. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam. Yaitu ucapkan selamat. Nah, salat di sini berarti maksudnya doa. Itu adalah makna bahasa. Jadi salat adalah makna bahasanya adalah doa. Hakikat salat secara bahasa adalah doa. Makna ini dikembalikan kepada ucapan ahli bahasa. Iya. Berarti kita paham hakikat secara bahasa. Makanya kalau misalnya di sini lihat, biasanya dari awal itu usul al-fiqh halaman pertama handout, tinjauan perkata, usul secara bahasa apa? Fiqih secara bahasa memahami, secara istilah syar'i begini-begini. Nah, berarti maksudnya usul atau al-fiqih secara hakikat bahasa adalah memahami. Itu pertemuan pertama kita waktu itu belajar. Kemudian hakikat syar'iyahnya fiqih adalah ilmu yang atau mengetahui hukum-hukum hukum-hukum syariat, hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Kemudian dengan dalil-dalil yang terperinci, beda dengan yang usul, ya, beda dengan yang usul al-fiqh. Nah, itu berarti hakikat hakikat bahasa dan hakikat syariat, ya. Kemudian macam yang kedua adalah B, hakikat syariat, hakikat syar'iyah, syariat. Lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya sesungguhnya menurut syariat tadi, fiqih. Kemudian solat, solat secara syar'i. Contohnya adalah solat di dalam kitab. Hakikat solat secara syara' adalah perkataan dan perbuatan yang telah diketahui, berarti yang masyhur, yang kita ketahui bagaimana bentuknya dan bagaimana gerakannya. Yang diawali dengan takbir, dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Berarti aqwalun wa fa'alun ma'rufun atau ma'rufatun mukhtatamun atau muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bi taslim. Ya. Bisa juga bisa salam, enggak apa-apa. Nah, berarti perkataan dan perbuatan yang diketahui diawali dengan takbir. Berarti takbir di sini termasuk dalam bagian salat atau bukan? Termasuk. Berarti dia adalah rukun dari salat. Nah, sekarang kalau misalnya niat itu syarat sah salat atau jadi rukun? Hah? Niat itu sebelum sholatnya atau ketika sholatnya? Kalau dalam fikih syafi'i yang pernah kita belajari, ketika takbir, asalnya niat itu di hati, yang mu'tabar. Adapun kalau misalnya dengan lafal itu dianjurkan, tapi ada yang menganggapnya wajib. Nah, niat itu sebenarnya apa? Syarat sahnya sholat. Ya kan? Nah, berarti yang diawali apa? Takbir. Makanya di sini disebut diawali dengan takbir. Niatnya syarat sahnya, syarat sah semua ibadah, bukan sholat aja, ya kan? Makanya niat itu bukan termasuk dalam ibadah yang dimaksud. Iya enggak? Bukan misalnya antum puasa, niatnya ketika azan subuh, bukan. Niatnya sebelumnya. Nah, niat di sini bukan termasuk bagian dari puasa, tapi syarat sahnya puasa. Tanpa niat, berarti syarat sahnya hilang satu. Nah berarti apa? Tidak sah, karena syaratnya hilang. Nah itu akan kita pelajari nanti insyaallah. Dan diakhiri dengan salam. Berarti salam di sini masih termasuk sholat atau bukan? Masih termasuk sholat. Nah di sini masalahnya, kalau seseorang dia salam satu kali, kemudian belum salam kedua kali belum lengkap, langsung diri makan. Nah di sini berarti dia telah hilang meninggalkan salah satu bagian atau rukun dari sholat berarti kan? Iya gak? Ya kan? Kalau misalnya memang itu disengaja, berarti dia harus mengulangi karena dia lalai dalam hal ini. Maka ini dikembalikan kepada ucapan ahli syara. Sebagaimana haji, haji itu secara bahasa artinya al-qasd, yaitu menuju, ya kan? Kalau misalnya secara syar'i ada lagi istilahnya, yaitu suatu ibadah tertentu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan manasik dan syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Iya. Kemudian setelah hakikat syariah, kita punya hakikat urfiyah, yaitu kebiasaan. Dia adalah al-hakikat urfiyah, al-lafzul musta'malu fi mawdhi'ahu fil 'urf. Al-lafzul musta'malu fi mawdhi'ahu fil 'urf, yaitu lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya menurut kebiasaan. Nah, berarti hakikat urfiyah ini ada sisi relativitas. Yaitu apa? Kadang kebiasaan di kaum ini dia menganggap lafal ini bermakna ini, tapi di kaum lainnya lafal ini bermakna itu. Tapi asalnya secara bahasa ada lafalnya. Kalau dalam Indonesia misalnya, bahasa Indonesia sebenarnya hakikat urfiyah itu bisa juga dimaknai hakikat lughawiyah karena berkaitan dengan bahasa. Namun bahasa untuk hakikat urfiyah ini lebih spesifik untuk golongan tertentu. Dan golongan tertentu itu ada yang bisa banyak, bisa golongan tertentu yang sedikit. Misalnya golongan tertentu yang banyak, kelompok misalnya dalam ranah Betawi, misalnya ada Betawi Tanah Abang. Ya, ada Betawi misalnya Jatinegara. Nah, itu ada dialek yang berbeda sedikit dan juga ada beberapa istilah atau kosakata yang berbeda sedikit. Nah, masing-masing yang berperbedaan ini adalah hakikat urfiyah. Dan yang sepakat dengan itu adalah hakikat lughawiyah. Gitu. Misalnya nih, kita di Betawi punya kosakata sirik misalnya. Sirik artinya apa? Iri. Nah itu berasal dari bahasa Arab. Asalnya hakikat lughawiyah ya syirik. Syirik. Kemudian berubah, bertransformasi menjadi sirik. Y-nya dihilangkan. Mungkin untuk lebih fasih lagi, sirik. Nah sirik artinya iri, dengki, hasad. Nah di sini sirik adalah hakikat urfiyah karena hanya dikenal oleh golongan tertentu. Jadi tradisi kebiasaannya di sini. Misalnya kita ada pesantren, ya, tanpa huruf D di akhirnya. Pesantren. Hah? Dalam Indonesia itu hakikat lughawiyah Indonesia masyhur. Dan santren dari kata santri. Nah, itu juga aslinya dari kebiasaan Buddha sebenarnya atau Hindu. Nah pesantren, masyhur Indonesia pesantren. Kemudian ada komunitas tertentu namanya nyantren, pakai di, dikol-kolahin, nyantren. Nah berarti yang nyantren adalah hakikat urfiyah, yang pesantren hakikat lughawiyah. Yang syariahnya gak ada karena gak nyari sebenarnya nama pesantren gitu, gak ada. Ya. Contohnya di sini kalau dalam kitab, contohnya adalah dabbah. Hakikat makna dabbah menurut adat kebiasaan adalah hewan yang mempunyai 4 kaki. Makna ini dikembalikan kepada ucapan orang yang mengetahui adat kebiasaan. Misalnya hakikat urfiyah lain misalnya. Kalau dahar itu apa dahar? Makan. Tapi kan sesuai dengan waktu tertentu, ya kan? Ya enggak? Dahar itu makan apa nih? Apakah makan pagi atau makan apa? Atau semua yang makan adalah makan? Makan aja. Itu bahasa Sunda atau Jawa? Di sini kan ada perbedaan kelas. Iya kan? Kalau bisa Sunda dahar itu halus atau kasar? Kasar atau halus? Hah? Yang Sunda di sini enggak ada. Oh, enggak ada. Kasar. Nah, kalau di Jawa itu halus. Nah, berarti hakikat urfiah, urf kebiasaan, nah, hakikat kebiasaan untuk Sunda dalam kosakata dahar itu adalah hakikat tradisi yang kasar. Maksudnya antar sesama. Adapun yang Jawa hakikat urfiah untuk dahar ini itu adalah untuk kaum kromo, untuk yang tua-tua dan sebagainya, ya. Sampun dahar, Mbah, gitu kan. Ya. Tapi kemudian bisa ke hakikat lughawiyah bahasa Arab. Dahar artinya masa. Iya kan? La tasubbu dahar, janganlah kalian mencela masa. Fa innallaha huwa dahar, fa innallaha ad-dahar. Gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ad-dahar. Di sini bukan berarti dahar salah satu nama Allah, bukan. Bukan. Iya. Yeah. Kemudian kita sudah paham sekarang berarti hakikat terbagi menjadi tiga, lughawiyah, syar'iyah, urfiyah. Dan terkadang ya urfiyah bisa juga dimakan hakikat lughawiyah. Seperti misalnya dalam tadi kata sirik misalnya atau kata dahar dan sebagainya. Itu semua yaitu adalah hakikat urfiyah. Karena uruf dalam Indonesia atau Betawi ya seperti itu maknanya, atau dalam Sunda dan Jawa. Dan dia juga adalah hakikat lughawiyah ditinjau dari suku tertentu, yaitu Betawi. Ya hakikat lughawiyah untuk sirik adalah iri. Ya, iri. Begitu ya. Misalnya hakikat lughawiyah atau hakikat urfiyah misalnya. Yuyu misalnya. Hah? Itu Jawa kan? Jawa yuyu itu. Tapi kalau di Inggris kan menjadi kamu dan kamu-kamu. Atau di bahasa, misalnya bahasa Melayunya ketam. Hah? Kalau misalnya bahasa Betawinya apa, enggak tahu. Jadi urf. Karena bahasa itu juga terbentuk dari tradisi. Ya enggak? Bahasa terbentuk dari tradisi. Sementara bahasa Betawi ya asli tradisi sana. Tradisi berarti adat. Adat itu dari bahasa Arab, yaitu sesuatu yang berulang-ulang. Nah, karena berulang-ulang jadilah dia ketetapan di sana, jadilah dia hakikat. Gitu ya. Makanya menjadi hakikat urfiyah atau hakikat lughawiyah bahasa setempat. Karena apa? Berulang-ulang dia digunakan. Itu adat, ada ya'udu. Makanya ada istilah yaumul id, yaitu hari yang memang berulang dia. Ya kan, id. Kemudian sekarang ya majaz. Majaz pengertiannya makna majazi kiasan atau metaphorical. Al-majazu huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Majaz adalah lafal yang digunakan selain makna yang diletakkan baginya atau makna sesungguhnya. Berarti dia ada pembelokan makna dari makna aslinya menuju makna yang bukan aslinya. Bisa saja makna yang bukan aslinya itu jauh dari makna aslinya. Seperti lafal asad, singa. Singa dengan manusia itu jauh. Namun ternyata ada kemiripan di satu sisi sehingga manusia tersebut diserupakan dengan karakter singa. Ya. Juga manusia tersebut diserupakan dengan karakter tikus misalnya. Dan kadang misalnya seseorang mengejek orang yang memakai jenggot. Kadang menggunakan majaz mereka. Saya melihat kambing misalnya. Hah? Ini kan bahaya ejekan seperti ini, ya kan? Saya melihat kambing. Saya melihat kambing sedang sholat di masjid. Wah, ini bahaya sekali kalimat seperti ini. Dia benar di sini dia mengamalkan usul fikih. Dia mengamalkan balapo. Dia mengamalkan majaz. Namun untuk pengejekan. Ya. Jadi di sini diserupakan dia dengan hewan. Padahal sisi yang diserupakan tersebut adalah sisi yang seharusnya diagungkan. Namun diserupakan dengan kehinaan. Berarti di sini menghinakan sesuatu yang agung sama saja menghinakan sunnah Rasul sebenarnya. Makanya hati-hati bagi yang mengejek hal seperti itu. Termasuk juga misalnya orang yang celananya di atas mata kaki, dikiaskan dengan orang yang kebanjiran. Ini menggunakan majaz. Saya melihat orang kebanjiran sedang sholat di masjid. Ini majaz dia gunakan. Jadi ada penyerupaan antara satu dengan lainnya. Kiasan, diserupakan. Nah, mana mungkin orang kebanjiran kok sholat di masjid? Ya kan? Kecuali kok masjidnya kebanjiran juga. Itu mana hakikat berarti itu. Ya, kebanjiran di sini berarti ada majaz di sini. Sisi majaznya ada. Oke, kemudian kata singa digunakan untuk menunjukkan seorang laki-laki yang amat pemberani, baik di mimbar ataupun dimanapun. Sekarang ada kaidah. Sebuah lafal tidak boleh. Ini tidak boleh saya besarkan hurufnya supaya kelihatan. Tapi kalau nggak dibesarkan juga kelihatan sebenarnya. Sebuah lafal tidak boleh untuk penekanan supaya ingat. Tidak boleh dibawa kepada makna majaz. Berarti sebuah lafal itu asalnya wajib untuk dimaknai ke makna hakikat sebenarnya, hakikat bahasa dulu. Kalau memang dalam ranah bahasa kita berbicara. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang hukum syar'i atau dalam ranah syariat, kita kembalikan kepada hakikat syariat. Kalau misalnya kita berbicara dengan antar sesama dengan bahasa yang masing-masing punya, maka kita gunakan dengan hakikat urfiyah. Akan tuh dapat bukunya? Udah dapat kitab? Itu ada kitab, bisa ambil aja. Tafadhol. Yang belum dapat kitab ambil aja situ. Sebuah lafal tidak boleh dibawa kepada makna majaz kecuali ditunjukkan oleh qorina. Qorina itu indication atau proof atau dalil, burhan. Qorina itu indikasi atau dalil atau petunjuk. Ya. Berarti sebuah lafal tidak boleh dibawa kepada makna majaz kecuali ditunjukkan oleh adanya petunjuk atau adanya dalil, sehingga makna aslinya itu dibelokkan kepada makna lain yang bukan makna aslinya dengan adanya petunjuk atau dengan adanya indikasi. Misalnya tapi ini bukan majaz sih. Sebentar. Apakah qorina itu dalil valid yang menghalangi makna hakikat dalam konteks pembicaraan? Ya. Begitu. Seperti tadi, saya melihat singa sedang berkhutbah. Singa tidak akan berkhutbah forever, tidak akan pernah berkhutbah. Nah, sekarang apa indikasinya di sini? Indikasinya itu berarti pertama, premis pertama, singa tidak berkhutbah. Tempatnya mimbar bukan tempatlah singa. Mimbar adalah tempat penceramah. Berarti yang dimaksudkan adalah penceramah. Ya, begitu metodenya. Contoh misalnya penggunaan hakikat juga. Misalnya penggunaan lafal bid'ah misalnya. Lafal bid'ah memiliki memiliki hakikat lugawiyah dan hakikat syar'iyah, ya kan? Nah, sekarang kita melihat konteks pembicaraan. Ketika seseorang berbicara dengan bid'ah, lafal bid'ah ini dia maksudkan konteks lugah atau konteks syar'i, yang mana ini yang benar? Nah, ketika misalnya Rasulullah SAW bersabda seperti wa yaqul wa muhdatsatil umur wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, ya kan? Di sini bid'ah di sini bisa saja hakikat lugawiyah bahasa, bisa juga hakikat syar'iyah. Nah, sekarang Rasulullah ini berbicara ini dalam konteks duniawi atau lugawi atau syar'i ini. Syar'i dari mana? Sementara kan asalnya kita harus mengawali dari konteks bahasa dulu. Sekarang dari mana? Qorinahnya itu apa? Indikasinya apa? Kenapa kita mengatakan konteksnya adalah konteks syar'i? Teruskan hadisnya. Teruskan hadisnya. Kullu muhdatsatin fid din kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, neraka. Kena enggak dengan syariat? Syariat mainnya berarti. Kalau misalnya sekadar bahasa yang Rasulullah maksud di sini, yang enggak usah pakai ke neraka, enggak usah dibawa neraka di sini. Ya kan? Karena kalau misalnya neraka di sini berarti neraka kan? Ini kan berkaitan dengan syariat. Kemudian bid'ah di sini kita maknai lugawi, bahasa. Kan bid'ah bahasa termasuk kacamata juga. Bahkan muka antum tuh termasuk bid'ah kalau misalnya itu. Iya kan? Iya, baru. Ini secara bahasa. Ya, muka antum, gigi yang baru timbul itu bid'ah semua semuanya. Itu perluasan bahasa. Kalau misalnya kita katakan bid'ah di sini kata Rasulullah, yang Rasulullah maksudkan adalah bid'ah bahasa, oh berarti semua dari kita enggak tanpa kecuali yang baru ini masuk neraka. Berarti setelah Rasulullah wafat, semua yang baru itu masuk neraka. Nah, namun yang dimaksudkan di sini bukanlah perluasan makna dalam bahasa ini, enggak. Melainkan syariat, koordinatnya apa? Ada kata nar di sini. Neraka. Dan neraka ini ya tentu saja balasan untuk amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat, baik itu bersifat maksiat atau bersifat pembaharuan dalam agama. Maksiat tercakup kufur, syirik, maksiat dan sebagainya dan semacamnya. Nah, sekarang Umar bin Al-Khattab misalnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadza atau ni'matul bid'ah hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Gimana ini? Untuk sholat tarawih ngumpul ya. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, di sini korinanya memang kelihatan syariat. Namun ada korinah lain yang membelokkan dari syariat kembali ke hakikat lugawi bahasa. Apa? Yaitu petunjuk dari hadis Nabi. Karena ini ada ta'arud di sini, ada bertentangan antara perkataan Umar dengan perkataan Nabi. Perkataan Nabi, semua bid'ah itu dolalah. Namun Umar bilang nikmat bid'ah ini, yaitu sholat berjamaah dalam tarawih ini, mengumpulkan orang. Nah, bertentangan kan? Apakah Umar ini bertentangan dengan Nabi atau Nabi bertentangan dengan Umar? Sementara Nabi sendiri berkata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Iya enggak? Nah, berarti enggak mungkin Umar di sini menentang sunnah Nabi. Maksudnya menentang perkataan Nabi, enggak mungkin. Itulah korinah yang menjadikan lafal bid'ah yang dikatakan oleh Umar itu bukan lafal yang dimaksudkan hakikat syar'iyah, melainkan kembali ke hakikat lugawiyah. Begitu. Dan hakikat lugawiyah apapun yang baru, walaupun yang baru tersebut dulunya pernah ada, kemudian hilang, kemudian sekarang ada lagi baru, itu juga termasuk bid'ah, hal yang baru, muncul baru. Karena apa? Bahasa itu luas maknanya. Bid'ah secara bahasa maknanya luas, setiap yang baru ya. Setiap yang baru. Oleh karena itu sebenarnya termasuk kekonyolan ketika misalnya kita menganggap suatu amal ini adalah bid'ah misalnya, kemudian dibantah. Muka antum juga bid'ah. Ini sebenarnya enggak nyambung, enggak matching ini. Kita ke hakikat syar'iyah, lah dia malah nyerang hakikat lugawiyah. Ya. Gitu. Jadi pembahasan hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah dan urfiyah ini sangat sangat vital sebenarnya dalam memahami kalam Allah dan kalam Rasul, dan bukan kalam Allah dan kalam Rasul aja, melainkan juga bermanfaat untuk masing-masing kita, semua dari kita bermanfaat pembahasan ini. Oke. Baik, kemudian ini ada majaz dan seterusnya, kita tidak membahasnya, dan juga pertentangan antara Ibnu Taimiyah berbarangan dengan Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syinkiti dan juga muridnya Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim yang menafikan majaz dalam Al-Qur'an. Namun sebenarnya yang lebih tepat bahwasanya dalam Al-Qur'an itu pun terdapat majaz. Namun dia memang majaz, lafal majaz itu adalah lafal muhdatsah yang memang tidak dikenal dalam generasi salaf. Namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa kita katakan dalam Al-Qur'an. Baik, sekarang ke Amr ya. Amr di sini ada 4 pembahasan. Pertama pengertian, kedua contohnya, ketiga bentuk, dan keempat menunjukkan apa. Pengertian dari amr. Al-amru qawlun yatadhammanu talabul fi'li ala wajhil isti'la. Ucapan yang mengandung tuntutan untuk melakukan perbuatan yang bersifat lebih tinggi. Di sini mungkin ada perbedaan di sini. Hah? Dengan kitab dengan handout ya. Dan juga ada yang perlu saya koreksi dari handout dari garis ini. Dan dalam kitab amar perintah adalah ucapan yang mengandung permintaan. Anda ganti dengan tuntutan. Ya. Untuk melakukan perbuatan di sini dikatakan dari pihak yang lebih tinggi. Kalau dalam handout yang bersifat lebih tinggi. Nah, ucapan, baik. Ucapan di sini. Keluar dari ucapan berarti apa? Isyarat, meskipun isyarat bisa memberi faedah perintah, ya enggak? Seperti anak ini. Gitu aja. Ayat apa gimana? Ucapan berarti bukan termasuk isyarat. Nah, meskipun isyarat juga memberi faedah amar perintah. Kemudian yang kedua, yang mengandung tuntutan untuk melakukan perbuatan. Garis ini adalah penyifatan terhadap ucapan. Sifat pertama untuk ucapan. Jadi ucapan ini memiliki sifat. Apa sifatnya? Sifatnya adalah mengandung tuntutan untuk melakukan perbuatan. Ya, itu sifatnya. Sifat dari ucapan tersebut. Keluar dari tuntutan untuk melakukan perbuatan, larangan. Walaupun sebenarnya larangan itu mengilzamkan untuk melakukan perbuatan sebaliknya. Ya. Nah, kemudian yang bersifat lebih tinggi. Yang bersifat lebih tinggi di sini ada garis menuju ke tuntutan ya. Yang lebih benar ya atau yang benar adalah kembali ke ucapan. Yang bersifat lebih tinggi ini antum ubah kembali ke ucapan, bukan ke tuntutan. Ke ucapan. Nah, jadi yang bersifat lebih tinggi menyifati ucapan tersebut. Nah, yang bersifat lebih tinggi ketiga ini keluar darinya memohon atau meminta dalam iltimas. Iltimas itu adalah satu meminta kepada yang lainnya dan kedua-duanya itu sebenarnya berderajat sama. Itu iltimas. Kemudian berdoa atau meminta doa, keluar darinya berdoa. Berarti bukan termasuk di sini berdoa. Karena apa berdoa? Amr orang yang apakah kita ketika berdoa, ihdinas siratal mustaqim itu perintah bukan? Secara zahir perintah fi'il amr, ihdina ihdi. Berilah kami hidayah, ya kan? Apakah mungkin kita bilang kita memerintah Allah? Nauzubillah, enggak. Tapi berdoa, meminta. Nah, kalau misal berdoa itu dari sisi apa? Berarti salah satu pihaknya ada yang di rendah, ada yang di ketinggian. Nah, di sini yang berdoalah yang berada di pihak posisi lebih rendah daripada yang didoakan kepadanya. Nah, itu doa. Jadi beda antara iltimas, doa, kedua-duanya semuanya adalah tolab dan sual. Jadi kita ada empat hal. Ada tolab, ada sual, ya. Ada lima bahkan. Ada amr, ada iltimas, ada juga doa. Ya, ada lima tuh. Tolab, sual, amr, iltimas, doa. Itu semua masing-masing juga memiliki makna yang spesifik. Kalau misalnya tadi tolab itu umum. Segala jenis permintaan. Yaitu misalnya iya dari atas ke bawah atau bawah ke atas atau sama-sama itu tolab. Begitu juga dengan soal. Hah? Makanya thumma latus'alunna yaumaidzin 'anin na'im, 'anin na'im. Thumma latus'alunna, kemudian kalian pasti akan ditanya. Siapa yang nanya sekarang? Ya Allah Subhanahu wa taala. Bertanya di sini. Nah, bertanya di sini bukan berarti meminta. Begitu kan? Bertanya. Walaupun bahasa Inggrisnya sama ask. Ask itu bisa bertanya, bisa meminta, ya kan? Kemudian tadi apa lagi? Iltimas atau amr. Amr itu memerintahkan. Jadi yang namanya perintah itu seperti menuntut. Dan yang menuntut itu bukan dari bawah ke atas, melainkan dari pihak yang lebih atas menuntut pihak yang lebih bawah, yang di bawahnya. Kita tidak mungkin menuntut malah na'udzubillah dengan kalimat menuntut Rob, menuntut Allah Subhanahu, enggak bisa. Tapi Allah lah yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada juga iltimas. Kalau iltimas itu meminta, namun pihak yang meminta dan pihak yang diminta kepadanya adalah sama derajatnya. Seperti Anda meminta antum, Anda meminta antum, antum meminta Anda, ya kita derajatnya sama, berarti iltimas. Sama juga tolap juga bisa, soal juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah doa. Kalau doa itu pasti dari pihak yang lebih rendah ke pihak yang lebih tinggi. Ya. Kayak Allah Subhanahu wa taala tidak disifati berdoa, enggak. Melainkan manusia dan malaikatlah dan jin disifati berdoa. Baik. Sekarang insyaallah kita sudah paham amar itu apa? Ucapan yang mengandung tuntutan untuk melakukan perbuatan dan ucapan tersebut bersifat lebih tinggi. Ya, titahnya bersifat lebih tinggi. Kemudian contohnya, dan kalau misalnya dalam kitab halaman 37, wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimu artinya dirikanlah oleh kalian. Ini untuk jamak aqimus salata. Apa yang didirikan? Salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Nah, di sini aqimu dan atu itu dua-duanya fi'il amr, menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah. Nah, perintah itu kan untuk dari pihak lebih atas ke pihak yang lebih rendah. Padahal kita bagaimana mungkin kita memerintahkan raja, enggak? Presiden telah diperintahkan oleh rakyatnya, enggak? Tapi presiden telah memerintahkan rakyatnya, itu lebih benar. Nah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah berarti fi'il amr. Tunaikanlah fi'il amr. Baik. Sekarang bentuk-bentuk amar. Bentuk-bentuk di sini bentuk-bentuk lafal. Bentuk-bentuk lafal yang membuat kita memahami bahwasanya yang dimaksudkan adalah perintah. Apa saja itu? Sesuai dengan kitab. Yang pertama fi'il amar. Ini bagi yang sudah pernah belajar sorof, insyaallah mudah memahaminya fi'il amar. Fi'il al-amr. Itu kata kerja perintah. Nah, perintah itu berarti apa? Dia order atau obligation ya. Contoh wa aqimus shalah. Kalau dalam di sini dalam kitab utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Qul di sini fi'il amr, perintah, kan? Amr berarti kan? Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Dengan adanya qul di sini itu menunjukkan perintah. Andai qul misalnya dihapus, berarti huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang Maha Esa. A'udzu birabbil falaq. Itu jadi kalimat ya ayyuhal kafirun tanpa qul. Berarti kalau misalnya ya ayyuhal kafirun, tidak ada perintah di sana. Karena apa? Qulnya tidak ada, fi'il al-amrnya tidak ada. Iya. Kata kerja perintah. Kemudian yang kedua, isim fi'il amr. Isim fi'il al-amr yaitu isim yang bermakna kata kerja perintah. Kita kan kemarin sudah memahami bahwa saya dalam bahasa Arab kalimat itu atau kata dalam Indonesia ya, dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Pertama isim, kemudian fi'il dan harf. Nah, sekarang kita tahu yang pertama tadi fi'il amr. Ya, fi'il berarti kan kata kerja, verb. Namun sekarang yang kedua ada yang bukan kata kerja. Zahirnya dia dan bentuknya itu adalah kata benda, isim. Namun madmun atau isi dan pengisyaratannya itu adalah kata kerja perintah. Contohnya tadi di sini apa? Hayya 'alas shalah. Hayya di sini adalah isim. Ya, bukan hayya, hayya. Hayya di sini isim. Dan jalan dimaknai hayya di sini berarti hidup artinya. Hayyu ayyul qayyum. Enggak. Hayya di sini maknanya adalah aqbil. Aqbil artinya ayo monggo, mari. Gitu. Aqbil. Marilah. Aqbil itu fi'il amr. Nah, hayya secara zahir dia adalah isim. Grup pertama dari jenis kata. Namun ternyata maknanya bukanlah makna isim, melainkan makna fi'il. Atau lebih spesifik, maknanya adalah fi'il al-amr, yaitu marilah, ayo. Itu hayya. Termasuk juga misalnya, kalau misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, di akhirnya apa? Setelah baca surat Al-Fatihah, kita mengatakan amin. Nah, amin itu adalah isim fi'il al-amr. Dia isim dia. Amin itu isim. Isim dia. Namun di dalamnya terkandung makna fi'il amr. Artinya adalah istajib. Istajib artinya jawablah ya Allah, gitu. Dan amin di sini isim fi'il amr. Namun hakikatnya dia fi'il amr, tapi karena kita yang mengatakan amin, maka bukan disebut amr. Bukan disebut perintah. Melainkan apa? Doa. Ya, Hasan. Doa. Gitu ya. Doa. Kita jangan sampai tertipu dengan zahir nama fi'il amr. Berarti kalau fi'il amr, berarti kita beramar. Apa namanya? Memerintah. Enggak. Berdoa bisa berdoa rata-rata dengan fi'il amr. Misalnya, Rabbi syrah li sadri. Israh fi'il amr. Ya kan? Rabbana atina. Ati fi'il amr. Rabbana la tuzigh qulubana. Fi'il nahi, melarang. Bagaimana kita melarang Allah? Enggak. Tapi kita berdoa di sini, ya kan? Di situ harus dibedakan. Jangan sampai terkecoh dengan hanya sekadar istilah nama labelnya. Ya, kemudian misalnya pernah dengar hadis Nabi tadi yang tadi anak sampaikan, alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Nah, alaikum di sini kelihatannya harf dan sebagainya. Enggak, dia isim fi'il al-amr. Alaikum bisunnati, dia di sini sebagai isim fi'il al-amr dengan kondisi tertentu. Enggak semua yang disebut alaikum itu berarti isim fi'il al-amr. Enggak, ada kondisinya. Ada kondisinya dan syarat-syaratnya sesuai dengan konteksnya. Baik, kemudian sekarang yang keempat. Yang ketiga. Masdar pengganti fi'il amr. Masdar itu kata asal ya. Masdar itu isim. Bukan fi'il ya. Dan bukan harf. Contoh masdar misalnya, kataba yaktubu kitabah. Ya. Kemudian doroba yadribu, dorban, dorb. Kalau misal di Indonesia itu seperti ada tambahan imbuhan pukul, memukul, pemukulan atau pukulan. Nah, ini masdar ini. Ya, walaupun sebenarnya kalau Indonesia masdarnya dari kata pukul. Enggak, tapi kita kiaskan seperti itu. Doroba, memukul. Yadribu, memukul. Dorban, pukulan atau pemukulan itu. Seperti itu masdar. Ya. Nah, masdar dalam bahasa Arab itu bisa menggantikan fi'il amr. Bahkan bisa lebih kuat daripada fi'il amr. Contohnya idrib. Idrib itu fi'il amr bukan? Fi'il amr. Pukullah, idrib. Idrib bi'asaka al-hajar. Pukullah. Nah. Tapi ketika Anam bilang dorban ya akhi, dorban. Itu masdar. Kalau misalnya orang enggak pernah belajar nahwu mungkin dorban, dorban itu masdar. Ngapain ente kayak gitu? Dorban, pemukulan, pemukulan. Nah, apa ini? Oh, apa ada pemberitaan atau gimana? Pemukulan, pemukulan. Kalau kita maknai secara apa? Harfiah seperti itu, ya sesat kitanya. Ya. Misalnya apalagi selain itu? Selain itu apalagi selain dorb? Di sini contohnya apa di sini? Fa idza laqitumul ladzina kafaru Fadzarbar riqab. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, ingat di sini bahaya ini kalau misalnya dikatain. Maka pancunglah batang leher mereka. Ini orang-orang, sebagian orang sekuler dengan ayat ini mereka menusuk Islam, menikam Islam. Ya, atau orang-orang kafir Nasrani dan Yahudi. Lihat di Quran surah Muhammad ayat ke-4. Dan apabila idza, maka apabila laqitum, kalian bertemu dengan alladzina kafaru, orang-orang kafir, fa, maka dorbar riqab. Dorb di sini isim, dorb di sini masdar fi'il, naib fi'il amr atau mewakili fi'il amr. Lehernya dipancung, tebas saja mereka. Lihat Islam agama yang buas. Nah, di sini memaknainya salah. Nah, disinilah pentingnya usul fikih untuk menggabungkan antara dalil-dalil. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadzurbar riqab. Kalau ketemu, pancung aja, hancurkan. Nah, di sini perlunya kita memahami asbabun nuzul ayat ataupun dalil lain, indikasi lain yang mungkin bisa mengkhususkan. Di sini kan umum nih. Jika kalian bertemu orang-orang kafir, yang umum di sini. Hah? Isim mausul di sini alladzina. Kemarin kita bahas apa? Isim terbagi apa macamnya, kegunaannya. Ada yang bersifat umum, menunjukkan umum. Ada yang menunjukkan mutlak. Di sini menunjukkan apa di sini? Alladzina kafaru, alladzina. Menunjukkan umum, isim mausul. Ya kan? Berarti keumuman kaum orang-orang kafir, kita bertemu dengan mereka, tebas saja. Enggak. Di sini yang dimaksudkan adalah di kondisi khusus. Tapi itu nanti tafsirannya. Iya, kapan-kapan aja kalau kita udah sampai tafsir surat Muhammad. Enggak tahu berapa tahun lagi. Iya. Jadi itu fadhor bar riqab, ya. Dorb di sini tebas. Nah, tadi yang seperti Anda bilang, bahkan penggunaan perintah dengan masdar yang dimaksudkan fi'il amr itu lebih kuat daripada perintah dengan fi'il amr itu sendiri. Makanya dorba riqob di sini ini seperti tebas aja udah gitu loh. Lebih fadribur riqob misalnya. Ya itu jelas, ya itu tebas. Tapi kok fadribur riqob? Maka tebaslah saja. Itu berarti ada lebih kuat di situ. Nah, kemudian yang keempat, mudhari yang disertai lam al-amr. Mudhari, kita tahu fi'il terbagi menjadi tiga kemarin. Fi'il madhin, fi'il al-mudhari, dan fi'il al-amr. Nah, sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari disertai dengan lam al-amr. Dan jangan terkecoh, lam itu banyak. Lam itu untuk milkiyah ada. Untuk ta'lil, ta'liliyah bisa. Nah, lamul amr contohnya di sini liyu'minu billahi wa rasulihi, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Li di sini kalau diterjemahkan Indonesia supaya, ya. Hah? Namun sebenarnya enggak tepat. Hah? Enggak tepat, bukan li. Ah, gimana jadinya? Supaya kamu, berarti itu ta'lil berarti. Supaya ta'lil, agar. Hah? Ada keterangan. Lam pada ayat ini bukanlah lam amr, tapi lam ta'lil. Adapun contoh penggunaan lam amr di bawah ini bukanlah ayat. Litu'minu billahi wa rasulihi. Hendaknya kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul. Ini keterangannya. Taib. Stajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Fal. Fa. Ya. Kemudian lam. Nah, lam di sini lamul amr. Jadi lamul amr itu kadang dia ada yang fathah, ada juga yang sukun. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka menjawabku, menjawab suruhanku. wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Baik. Baik, berarti bentuknya kita sudah memahaminya, bentuk-bentuknya. Sebenarnya tidak hanya itu. Di sini disebut kadang-kadang, halaman berikutnya 39, kadang-kadang permintaan untuk melakukan perbuatan tidak diungkapkan dengan bentuk amr, tetapi dengan cara menyifati sesuatu dengan, dan seterusnya ya. Ini banyak perkakasnya. Nah, sekarang nih, amr itu khobar atau insya? Insya, alhamdulillah. Tadi fi'il amr, isim fi'il amr, masdar pengganti fi'il amr, fi'il mudhari disertai lamul amr, itu semua insya, ya kan? Namun sekarang di sini amr yang wujudnya adalah khobar, makanya disebut tetapi dengan cara menyifati sesuatu dengan fardu. Dengan fardu. Contoh-contoh. Ada yang tahu contohnya? Misalnya di sebuah hadis, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Hadis dhaif. Yang mana yang benar? Faridhah di sini, ini kan berarti bentuknya khobar. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini khobar, mengabarkan. Tetapi dia adalah perintah otomatis. Ketika ada tulisan faridhah atau furidhah atau fard itu, atau iftaradha atau ufturidhah, itu semua menunjukkan kewajiban. Kecuali jika ada dalil lain yang tidak menunjukkannya kewajiban. Misalnya hadis lain, waslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajibun ala kulli muhtalim, untuk setiap orang yang udah mimpi basah, udah balik lah. Nah di sini khobar bukan? Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Khobar. Tetapi ya faedahnya apa? Ya insya, perintah. Mandi wajib, mandi Jumat lah kalian. Dan Ibrahim mandi Jumat di sini bukan mandi hari Jumat, bukan. Tapi mandi sebelum sholat Jumat. Ibrahnya itu, kalau mandi hari Jumat berarti hadis ini masuk ke sore hari Jumat. Bisa, ya kan? Tapi ibrahnya adalah mandi khusus untuk hari sebelum sholat Jumat. Kemudian wajibun tadi. Ya. Kemudian mandub kalau misalnya ada dalilnya. Kemudian ketaatan. Misalnya perkataan Nabi, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu adalah di hal yang ma'ruf. Dengan adanya sesungguhnya, dengan adanya sesungguhnya udah pasti ini khobar. Gak mungkin sesungguhnya, gak bagaimana sih kamu, gak mungkin kan. Sesungguhnya berpikirlah kamu, enggak. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada pada hal-hal yang ma'ruf dalam syariat Islam. Nah di sini lafalnya khobar, namun maknanya insya, yaitu apa? Maknanya adalah bertaatlah kamu dengan perkara-perkara yang ma'ruf dalam Islam, atau berbuatlah kamu hal-hal yang ma'ruf sehingga itu adalah ketaatan, itu maksudnya. Ya. Kemudian pelakunya dipuji. Pelakunya dipuji, misalnya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Sesungguhnya khabar berarti. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang bersuci. Dan di sini berarti ada dua perintah berarti. Yaitu apa? Seringlah kalian bertaubat dan juga perintah bersucilah kalian. Karena apa? Karena pelaku perbuatan sering bertaubat dan juga bersuci itu dipuji oleh Allah dengan kecintaan, dengan pengabaran bahwasanya Allah mencintainya. Berarti di sini ada penganjuran atau pengwajiban terhadap dua perbuatan tersebut. Kemudian yang meninggalkannya dicela. Di surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun zalimun." Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa turunkan, maka ya dia adalah orang-orang yang zalim atau kafir atau dan sebagainya. Di sini berarti apa? Celaan bukan? Celaan. Berarti itu kan lafalnya apa? Khobar. Dan barang siapa? Barang siapa? Khobar mengabarkan. Barang siapa yang begini, maka dia begini. Itu khobar kan? Bukan insya. Karena ada barang siapa, maka juga. Nah, barang siapa, apa kabar kamu? Gak mungkin. Ya. Nah, ini khobar. Namun, isyaratnya apa? Insya, yaitu apa? Berhukumlah kalian dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Perintah. Misalnya kita sedang puasa alhamdulillah sekarang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semua. Kita sedang berpuasa. Dalilnya apa? Dari ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Tema di sini kutiba 'alaikumusiyam. Itu khobar atau insya? Khobar secara zahir. Artinya apa? Kutiba, artinya kutiba dituliskan atas kalian. Tapi maksudnya di sini bukan bukan sekadar dituliskan, enggak. Maksudnya kutiba di sini wujiba, wujiba, diwajibkan atas kalian. Ya, diwajibkan atas kalian dengan kata kataba. Nah, kalau misalnya sholat gimana dalilnya? Hah? Sholat gimana dalilnya? Hah? Ayo, kita mau kuta, gimana lengkapnya? Gimana lengkapnya? Kita mau kuta. Hah? Priwen, ayo, ingat-ingat. Gimana? Nah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu 'ala, ada 'ala di sini, atas orang-orang beriman apa? Kitaban. Sebuah penetapan kewajiban mauquta yang di muaqqat, yang disesuaikan dengan waktunya. Ya, itu bentuk-bentuk yang disebut bentuk-bentuk amr. Kemudian amr menunjukkan apa aja? Makna yang ditunjukkan oleh bentuk amr ada dua. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi tidak wajib. Ini klasifikasinya ada sedikit perbedaan dengan milik saya. Sedikit perbedaan. Namun insya Allah yang ini lebih lebih enak insya Allah. Amr menunjukkan wajib dan harus dilakukan dengan segera. Kalau yang pertama itu untuk kaidah asal itu disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang harus dilakukan dengan segera itu ada sedikit perbedaan pendapat. Ya. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali harus dilakukan dengan segera. Dan sebenarnya kita kitab ini adalah lebih dekat kepada mazhab Hanbali, ya. Karena usul fikih mazhab Syafi'i ada waraqat, namun lebih enak pakai ini, bukan karena apa-apa ya, karena ini lebih sistematis saja, kelihatannya lebih enak dan terjemahannya lebih lebih tersebar. Kalau misalnya pakai bahasa Arab susah nanti jadinya. Wajib dan harus dilakukan dengan segera, ini makna asalnya. Kemudian amr juga bisa menunjukkan tidak wajib, malah bisa menunjukkan tidak wajib, melainkan menunjukkan pertama bisa menunjukkan sunnah, kedua bisa menunjukkan mubah. Boleh. Perintah kok menunjukkan boleh gitu kan. Kalau misalnya untuk bertanya. Kemudian yang ketiga menunjukkan ancaman. Menunjukkan ancaman. Yang pertama perintah menunjukkan sunnah. Ini masih lebih logis lah. Yang namanya orang memerintahkan mesti minimal itu menganjurkan ya kan. Jika itu perintah menunjukkan sunnah, jika ada qorinah, indikasi, dalil, petunjuk yang menjadikannya tidak wajib. Ada dalil lain, ada petunjuk lain yang menjadikannya tidak wajib. Kalau misalnya di buku, di kitab contohnya gimana? Halaman ke 40 atau 41, ya 40. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kalian bertransaksi, berjual beli. Ada saksinya. Ya. Jadikanlah orang, seseorang saksi terhadap transaksi kalian. Nah, perintah untuk mempersaksikan jual beli adalah perintah nadab. Asalnya kalau kita lihat wa ashhidu, persaksikanlah. Berarti ini fi'il amr, dan amr asalnya adalah wajib. Tapi ternyata perintah ini adalah perintah mustahab, enggak sampai wajib. Dalilnya apa yang melencengkan dari kaidah asal? Dalilnya adalah bahwa Nabi pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab bagian Badui desa, dan beliau tidak mempersaksikan jual beli tersebut. Berarti di sini kalau zahirnya itu ada ta'arud lagi, pertentangan, pertabrakan antara wa ashhidu idza tabayatum dengan realita bahwasanya Rasulullah pernah berjual beli tanpa persaksian. Nah, apakah kita langsung mengatakan oh, Rasulullah berarti bertentangan sama Al-Qur'an? Enggak mungkin bertentangan, ya kan? Ya, kemudian berarti ini pertentangan ini kan? Tapi enggak mungkin bertentangan. Harus minimal yang pertama dilakukan adalah apa? Menjamak, mengkompromikan. Kalau memang enggak bisa dikompromikan, berarti diapain? Nasakh. Tapi nasakh pun dengan syarat, kalau misalnya ketahuan kapan terjadinya, ayatnya turun kapan dan ini turun kapan. Kan nasakh berarti menghapus salah satu dari kedua hukum, ya kan? Iya enggak? Nah, di sini kita melakukan teori kompromi, menjamak antara keduanya. Yaitu ashiru idza tabayatum, perintah. Berarti asalnya wajib. Namun di sini Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ya, berarti di sini menunjukkan dikompromikan, digabung, berarti dia menjadi sunnah. Daripada kita bilang, "Oh, ayat ini menghapus hadis ini." Loh, dalilnya mana? Para ulama menjumhur, dan ini yang lebih sahih, bahwasanya mereka lebih mengutamakan mengkompromikan atau menjamak dalil-dalil dulu dibandingkan memilah salah satu. Jadi dalam kondisi ta'arud seperti ini, seorang mujtahid atau researcher itu dia mengawali dengan penjamak dulu, penjamakan, kompromi. Ya. Kalau misalnya memang tidak bisa, saking sulitnya karena bertentangan, tidak ada indikasi-indikasi yang membuat keduanya bisa terkompromikan, maka dilakukan step kedua yaitu menasakh, menghapus salah satunya. Namun tentu ada syaratnya, yaitu harus diketahui tarikh atau tanggalnya atau masanya. Misalnya kisah Nabi membeli seekor kuda dari Arab desa itu terjadi di Mekah, sementara ayat ini turun di Madinah. Nah, berarti ayat ini menghapus di sini, ya kan? Karena ini lebih terakhir. Tapi ketika kita tidak tahu mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir, nah, ditarjih. Itu tarjih berarti yang terakhir, ya. Ini kan, nih Muhammadiyah majelis tarjih itu berarti harus bertama-tama dijamak dulu. Kalau misalnya dalam majelis tarjih atau apa, kalau kita mujtahid misalnya, dijamak dulu antara dalil-dalil. Dan penjamaan dalil itu enggak mudah sebenarnya. karena harus menguasai juga ilmu hadis juga kan. Nah, memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Siapa tahu ada yang dhaif, bertentangan. Oh, ternyata yang satu hadis itu dhaif, ya sudah. Yang satu hasan atau sahih, ya sudah, yang dhaif ditinggalkan. Gitu kan? Enggak mungkin yang dhaif, wah, ini dhaif tapi kok kayaknya saya senang sama hukum ini. Oke, okay. Bahkan hadis sahih dan sahih pun ketika bertentangan, itu bisa terjadi antara hadis sahih dengan hadis sahih sederajat, dan gak bisa dikompromikan karena bertentangan, benar-benar bertentangan. Akhirnya ditarjih dengan cara apa? Menjadikan ini hukum syadz, ini hukum mahfuz. Itulah ilmu hadis. Kita lagi belajar usul fikih soalnya. Taib, kemudian itu sunnah tadi, mubah. Mubah. Mubah itu atau amr bisa menunjukkan makna mubah jika dalam salah satu dari dua kondisi ini. Yang pertama, disebutkan sesudah suatu larangan. Umumnya makna ini timbul jika disebutkan sesudah larangan, itu pertama, atau sebagai jawaban dari sesuatu yang dianggap sebagai suatu larangan. Contoh yang disebutkan sesudah larangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza halaltum fastadu." Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka berburulah kalian. Al-Maidah ayat kedua. Perintah berburu di sini berarti ibahah. Karena perintah ini disebutkan setelah larangan yang diambil dari firman Allah taala, "Ghayra muhillis shaydi wa antum hurum." Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Itu contoh pertama. Berarti kita pahami di sini pertama. Berburu. Apa hukum berburu pada asalnya? Boleh. Boleh berburu itu. Ya, berburu di sini hunting apa nih? Ya. Hunting binatang yang halal tentu saja. Bukan berburu lewat Facebook. Hunting, berburu di sini misalnya. Boleh kan? Nah, kemudian haji, pergi haji kan. Nah, dalam pergi haji itu ya, ya tentu enggak boleh berburu dengan dalil ini, wa muhillis shaydi wa antum hurum. Ketika sedang berihram enggak boleh berburu. Namun kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza halaltum fastadu." Dan ketika kalian telah selesai beribadah haji, bermanasik, maka berburulah. Lihat di sini lafalnya, istadu itu adalah fi'il amr. Tadi lihat fi'il amr asalnya perintah. Apakah di sini menunjukkan kalau dipahami gitu aja berarti wajib jadinya orang-orang yang bisa haji diwajibkan oleh pemerintah Saudi untuk berburu semuanya. Berburu top supaya kuat tenaganya. Hah? Nah, pemahamannya enggak gitu. Bukan justru fastor di sini menjadi wajib atau mustahab, bukan, melainkan istor di sini permissible, yaitu ya silakan berburu, berburulah kalian. Tapi kalau kalian tidak berburu enggak masalah. Dan di sini bukan penganjuran, kalian boleh berburu di sini. Ya. Pembolehan, ya. Kembali ke hukum asal. Contoh lain. Di surat Al-Jumu'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Nah, kemudian ayat berikutnya. Kan ini dilarang apa ketika nida panggilan azan Jumatan, para laki-laki mukallaf baligh akil itu tidak boleh melakukan transaksi apapun melainkan dia wajib untuk hadir di masjid jami', kecuali bagi orang yang safar. Ya, enggak wajib untuk sholat Jumat berjamaah yang safar. Yang safar benar safar, bukan safar ala bekicot. Kalau safar ala bekicot dari sini pasar minggu udah safar itu. Nah, kemudian itu kan berarti dilarang apa? Dilarang untuk melakukan transaksi atau ngapain? Ngapainlah ngangkeringan di sana, nangkring di sana atau makan di mana-mana, enggak boleh. Harus di masjid ya tempatnya. Berarti pelarangan kan? Dilarang. Tadinya apa? Boleh ya kan? Boleh antum nangkring di manapun, mau manjat pohon terserah. Mau sebar ke pasar minggu, ke Jatinegara, terserah. Tadinya begitu. Namun ketika udah sholat Jumat, nah antum harus mendekam di masjid. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Fa idza qudiyatish shalah, dan ketika sholat telah ditunaikan, ya sholat di sini maksudkan sholat Jumat, fantashiru, maka intashiru, intishar artinya intishar, nyebar, maka menyebarlah kalian. Di sini kan secara zahir perintah intashara yantashiru, intashir, intashiru, menyebarlah kalian, perintah. Ya. Antum tahu air mancur apa? Ah, dari bahasa Arab itu. Mancur, mansur. Iya. Iya. Mansur, kan mansur menyebar. Ya kan? Enggak ada air mancur, enggak ada air mancur yang ngalir kayak keran gitu mancur gitu. Enggak. Air mancur, menyebar. Iya, emang itu aslinya, mansur. Terus kemudian ditahrif oleh kita lagi-lagi. Mansur, mancur, kan? Nah, fantasiru, maka menyebarlah kalian. Nah, di sini perintah setelah pelarangan. Yang aslinya perbuatan yang diperintahkan setelah pelarangan itu adalah perbuatan yang dibolehkan. Maka ini kembali kepada asalnya, yaitu apa? Boleh. Gitu ya. Ya. Jadi seperti ini. Ketika ada bicara, antum diam. Sebelum ada bicara, antum boleh enggak ngomong? Boleh. Namun ketika ada bicara, antum harus diam. Oke. Bicaralah. Silakan bicara. Nah, di sini berarti dipersilahkan antum bicara, diperintahkan di sini. Namun bukan berarti antum harus berbicara. Dan antum boleh berbicara, boleh enggak, boleh tidur, boleh tidur, terserah. Ya. Gitu ya. Kemudian jika yang kedua, amar menunjukkan mubah jika dalam kondisi yang kedua, konteks yang kedua, yaitu disebutkan sebagai jawaban dari sesuatu yang dianggap sebagai sebuah larangan. Contoh jawaban pertanyaan tentang sesuatu yang dianggap terlarang adalah sabda beliau, if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada dosa. If'al, lakukanlah. Perintah ini beliau sampaikan ketika memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau pada waktu haji wada tentang boleh atau tidaknya mendahulukan sebagian di antara beberapa amalan ibadah haji yang dilakukan pada hari raya Id. Bagaimanapun, yang sebelumnya dikira itu pelarangan, kemudian Rasulullah bilang berbuatlah, silakan. Itu berarti membolehkan dia. Sekarang ziarah kubur sunnah atau mubah? Bagi laki-laki maksudnya. Hah? Sunnah, karena zikrul maut, karena mengingat maut, dan juga itu adalah sesuatu yang baik, kan? Ziarah kubur dengan sesuai dengan syar'i, bukan ziarah kubur yang tawaf kemudian di kuburannya, seperti yang terjadi di dekat rumah. Rasulullah kan berkata, bersabda, Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fa, maka berziarahlah kalian. Zuru, itu apa? Fi'il amr, perintah berarti. Namun ziarah kubur di sini sunnah atau mubah? Mubah atau sunnah? Ah, ayo gimana ini? Masa kita hukumnya mubah? Hah? Mubah atau sunnah? Allah alam ya. Coba antum periksa lagi di kitab-kitab tebal, cari di maktabah Lipia itu bahasa Arab semua. Coba cari di sana ya jawabannya. Insya Allah ketemu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa yang mau dijadiin PR untuknya? Hah? Enggak bisa, nyerah. Oke, udah itu enggak usah diurusin lagi. Sekarang langsung ke tahdid, ancaman. Ancaman. Jika disebutkan setelahnya ancaman. Jika disebutkan setelahnya ancaman, dan ini tidak secara mutlak sebenarnya. Coba kita lihat contohnya. Misalnya firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sekarabmu, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini mana sisi ancamannya? Innahu bima ta'maluna basir. Dia mulai melihat apa yang kalian kerjakan. Seperti ada isyarat di sini kan? Hah? Iya, enggak langsung dengan lafal. Tapi kalau memaknai metadaburinya, Itu seperti ada syarat, karena dia maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Ini siapa yang ini buka puasa nanti? Enggak ada yang ngurusin buka puasa nanti. Ya, nanti ambil sendiri-sendiri aja. Itu di situ ada makanannya udah tuh, tapi enggak ada yang ngurus buka puasa. Coba bisa lihat cari Mas Rudi bentar. Takutnya nanti enggak ada yang buka, nanti pada gerege anak-anak ini. Berbuatlah up to you. Do what you want gitu kan. Sesungguhnya dia mau melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Ini ancaman. I'malu di sini bukan berarti memang Allah menginginkan kalian tuh, ya terserah kalian. Enggak, tapi seperti ada ancaman, innahu bima ta'maluna basir. Juga fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta gitu. Kalau enggak malu, enggak ngisin kowe, ya wes sakarepmu lah. Nah, di sini kan di sini bukan berarti ya di sini bukan berarti perintah untuk antum terserah melakukan apa. Lakukanlah. Tapi karena ada korina di sini, kalau kamu enggak malu. Nah, ini berarti bukan sebenarnya bukan ancaman juga. Melainkan sesuatu yang membuat mukhatab, yaitu orang yang berbincang dengannya, itu justru merasa malu untuk melakukan. Seperti ini juga. Ya malu masih itu sekarang mau ngapain? Dia mau melihat, gitu kan? Ya orang yang bertadaburnya akan malu juga kalau mau melakukannya, kan? Kemudian, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimin nara. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, hendaklah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Berarti sapa sing karep beriman ya wis. Beriman no. Sapa sing karep kafir ya wis, kafir no. Lah berarti ini apa? Memberikan pilihan, berarti mubah dong berarti hukumnya. Enggak, di sini enggak ada mubah. Enggak ada wajib, enggak ada perintah di sini. Tapi kalau misalnya fal yu'min, nah tentu saja di sini perintah. Tetapi perintah di sini dengan dalil lain. Ya. Karena konteks ini tidak ada dalil untuk memerintahkan, menganjurkan, membuahkan, enggak. Hendaklah ya, dan barang siapa yang ingin kafir, hendaklah ya kafir. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, ya udah kafir aja. Enggak begitu. Kayak disebut sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka. Allah menyebutkan ancaman setelah penyebutan perintah. Ini menunjukkan bahwa perintah itu berarti ancaman. Kemudian kita baca kitabnya. Ma'na bersegera melakukan perintah kepada ma'na menunda melakukan perintah. Ma'na bersegera melakukan perintah kepada ma'na menunda melakukan perintah. Tadi kita memahami bahwasanya amar menunjukkan wajib dan harus dilakukan dengan segera. Namun ada beberapa konteks kewajiban yang memang tidak harus dilakukan dengan segera. Ada wajib muasa, yaitu wajib yang dia waktunya luas. Boleh dikerjakan sekarang langsung, boleh juga kemudian. Seperti sholat zuhur misalnya, antum boleh mengerjakan pada jam 12.30, boleh juga pada jam 2, boleh. Karena masih dalam waktunya. Tapi yang jauh lebih baik adalah di awal waktunya. Itu adalah sebaik-baik amalan, sebagaimana di hadis Sahih Bukhari di kitab iman. Misalnya mengqadha puasa Ramadan. Mengqadha puasa Ramadan adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya itu perintah kan, harus mengqadha. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya qadha tersebut ditunda. Maksudnya tidak harus di bulan Syawal kemudian. Bahkan boleh antum mendahulukan puasa Syawal sebelum puasa qadha Ramadan antum, bagi wanita haid ataupun laki-laki. Ya, yang safar atau marid sakit. Jadi antum puasa misalnya 6 hari di bulan Syawal, kemudian baru qadha di bulan misalnya Muharram misalnya. Itu enggak masalah. Yang terpenting sebelum memasuki Ramadan antum sudah menunaikan kewajiban qadha antum terhadap puasa yang telah ditinggalkan dengan udzur maupun yang tidak dengan udzur. Kemudian disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, dulu saya mempunyai kewajiban membayar puasa Ramadan, tapi saya tidak dapat mengqadhanya kecuali pada bulan Syaban. Berarti jauh sekali. Hal itu karena kedudukan Rasulullah SAW Kalau saja mengakhirkan pelaksanaan tersebut diharamkan, Aisyah pasti tidak menyetujuinya. Nah sekarang yang bagian terakhir, sesuatu yang menyempurnakan perintah. Jika terlaksananya suatu perintah, ini gak ada di handout. Jika terlaksananya suatu perintah bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga diperintahkan. Kaidahnya begini dalam usul al-fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu maknanya begitu dalam bahasa Arabnya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib. Apa yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, makanya ini menjadi wajib ikutan, karena menjadi wasilah menuju kelengkapan kewajiban atau kesempurnaan kewajiban. Itu kaidah penting dalam usul fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Contohnya, antum mau pinter, ya, tetapi enggak belajar, ya enggak bisa. Misalnya pinter itu kewajiban bagi antum. Misalnya, anda menganggap pinter itu kewajiban bagi anda. Nah, pinter itu enggak bakal jadi pinter kecuali dengan belajar. Maka belajar di sini menjadi wajib. Iya enggak? Antum pengen lulus kuliah, ah? Dan soalnya sangat susah, pilihan ganda. Satu soal A, B, C, D, F, J, dan seterusnya kan. Dan itu yang benar cuma satu, dan jebakan Batman-nya banyak. Nah, kemudian ini tahu soalnya susah, materi susah, soalnya susah, gurunya killer, pokoknya serba susah semuanya kan. Tahu begitu, saya harus lulus tapinya. Nah, di sini kewajibannya apa nih? Kan wajib lulus nih. Kecuali kalau memang menganggap lulus itu mubah, boleh-boleh saja. Boleh berarti 6 tahun lah sana. Nah, di sini wajib lulus nih saya nih. Saya mau cepat-cepat daripada saya lama-lama di kampus ini sudah sumpek sekalian. Saya harus lulus. Nah, kewajiban lulus tersebut tidak akan bisa tertunaikan atau tersempurnakan atau terjadi kecuali dengan satu hal yang tadinya mubah, yaitu belajar. Berarti atau sunnah, misal belajar. Berarti belajar di sini menjadi wajib, karena kewajiban ini tidak akan terjadi kecuali dengan kewajiban yang ini, yaitu kewajiban yang B mengantarkan kepada kewajiban yang A, yaitu maksudnya gitu. Nah, kemudian jika perintah itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang lain itu juga menjadi wajib. Jika perintah itu hukumnya mandub, maka sesuatu yang lain itu juga menjadi mandub. Contoh lain, contoh misalnya salat, contoh apa yang sunnah? Perbuatan sunnah apa contohnya? Perbuatan sunnah, contohnya apa? Hah? Siwak misalnya. Nah, siwak. Siwak itu sunnah. Kemudian, antum enggak bakal bisa mendapatkan siwak kecuali dengan cara membeli. Maka membelinya menjadi sunnah. Nah, ya kan? Sekarang bagaimana jika anda enggak bakal bisa mendapatkannya dengan kecuali dengan cara satu, membeli, dua, nyolong. Mana yang lebih pilih? Pilih yang lebih enak. Nyolong gak bisa, karena nyorong dilarang dalam Islam, ya. Oke. Contoh jika ya contoh yang hukumnya wajib dalam menutup aurat, jika menutup aurat itu baru dapat dilakukan dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian itu hukumnya wajib. Kalau misalnya gak ada pakaian jual yang dijual, gak ada toko di kota ini pakaian, maka minta sama orang yang punya pakaian. Kalau semuanya gak ada yang punya pakaian, ya bagaimana? Contoh yang mandub adalah memakai wangian pada hari Jumat. Nah, jika memakai wangian itu baru dapat dilakukan dengan membeli minyak wangi, maka membeli minyak wangi itu hukumnya mandub. Hah? Kita berwangian misalnya di sholat Jumat, itu dalam fikih syafi'i untuk majelis seperti ini juga sunnah, mandub. Berkumpul gitu. Ya. Nah, sekarang enggak mungkin kita bisa harum tubuhnya kecuali memakai wangian, ya kan? Nah, memakai wangian tidak mungkin bisa kecuali ada wangiannya. Dan wangiannya itu enggak bakal ada kecuali kita membelinya. Maka membelinya menjadi pengantar kepada sunnah, dan yang mengantarkan kepada sunnah adalah sunnah. Gitu. dan kita enggak bisa membelinya kecuali punya uang. Berarti punya uang, mencari uang menjadi sunnah hukum, bahkan menjadi wajib. Gimana antum hidup kalau enggak punya, enggak pakai uang? Kaidah ini termasuk dalam kaidah yang lebih umum, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini penting banget. Al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuannya, tergantung tujuannya apa. Sarana, misalnya televisi, radio misalnya. Televisi atau radio. Itu tergantung tujuannya, atau mic misalnya mikrofon atau kamera. Kalau misalnya mikrofon ini untuk kajian, maka itu menjadi sesuai dengan hukum tujuannya. Kalau misalnya mikrofon untuk konser misalnya, itu sesuai dengan tujuannya. Kemudian TV misalnya, TV kalau misalnya digunakan untuk dakwah, ya sesuai dengan tujuannya hukumnya. Berarti seandainya misalnya di Indonesia ini tidak ada TV dakwah, misalnya, alhamdulillah sekarang ada lumayan banyak, walaupun sebagian ada juga TV dakwah yang isinya apa namanya, apa tuh namanya itu, harrohan dan sebagainya kan. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini nggak ada TV dakwah, dan vitalitas TV dalam kehidupan sosial dan masyarakat ini itu sangat besar. Jadi brainwashingnya itu sangat tinggi. Manusia di sini, misalnya Indonesia, tergantung dengan kondisi TV-nya. Jadi kalau misalnya iklannya, trennya ini, semua manusia seperti itu nanti jadinya. Nah, di sini maka justru justru layak bagi dai untuk merambah daerah televisi ini, apalagi tidak ada keharaman di dalamnya aslinya, karena apa, dia sebagai wasilah, kecuali yang memang menghukumi gambar seperti ini haram secara mutlak, maka dia tidak bolehkan walaupun untuk dakwah, dan nggak boleh punya HP, ya. Gak boleh juga punya Facebook. Iya dong. Kan mengharamkan video, mengharamkan foto dan sebagainya. Semuanya diharamkan kan. Sementara di Facebook kadang ada video ya kan. Kadang ada apanya dan sebagainya. Ada foto-foto dan sebagainya. Ya. Oke, jadi wasilah seperti Facebook juga, Twitter dan lain-lain, YouTube dan lain-lain, semua itu wasilah. Tergantung maunya apa. Seperti HP antum, laptop antum, dan sebagainya, dan itu semua bukan bid'ah itu semua, ya itu bid'ah secara bahasa, ya sebagaimana muka antum semua, tapi kita di sini bid'ah syariah nih maksudnya. Jadi sarana menuju perintah hukumnya juga diperintahkan, dan sarana menuju larangan hukumnya juga dilarang. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab al-amr, dan insyaallah besok kita mulai nahi, kemudian mudah-mudahan juga taklif kita masuk insyaallah taala. Oke, sekarang tanya jawab sedikit. Ada dua buku keajaiban doa ini, karya Khalid bin Sulaiman Ar-Ribi'i, mengungkap fakta keampuhan doa dari kisah nyata orang-orang yang doanya terkabul. Untuk ikhwan satu, untuk akhwat satu. Namun ikhwan yang dulu, ikhwan dulu. Hey, siapa dari ikhwan yang mau menjawab, silahkan. Dari ikhwan. Atau tutup dulu ininya, saya akan menuduh atau menuding satu orang. Silakan, jangan melihat apa-apa. Berarti merem dong. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kemarin yang menjawab dari ikhwan siapa kemarin? Siapa yang kemarin? Antum ya, bukan? Antum ya, yang menjawab kemarin. Coba antum tunjuk ikhwan dari yang sebelah sini yang belum pernah menjawab, tunjuk satu orang aja. Siapa aja terserah antum. Yang kira-kira mukanya muka enggak ngerti apa-apa. Yang bagian depan terutama ya. Siapa itu? Hah? Siapa? Antum ini. Ini. Iya. Iya, silakan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah amr itu menunjukkan apa aja sih? Amr itu menunjukkan apa aja? Berarti menunjukkan apa tuh perintah? Ya Pak, amr itu perintah emang. Amr bahasa Indonesia perintah. Antum menerjemahin barusan. Iya, terus amr menunjukkan. Ayo. Saya kasih waktu untuk tidak nyontek. Ayo, silakan. Ya, bisa? Enggak bisa. Pas. Ya. Dilampaui aja, enak sekali ya untuk pas-pas itu. Rahmat, silakan. Rahmat. Baca bismillah ayat kursi. Ya. Ah, Amr, perintah menunjukkan apa? Ini jangan-jangan apa yang Anda jelaskan semua sia-sia ini rasa. Ayo silakan, Rahmat. Hah? Nunggu beduk nih kayak ini. Pas? Pas, Masya Allah. Iya. Silakan, apa ini? Enggak, itu definisi itu, Pak. Amr itu menunjukkan apa? Perintah itu mengharuskan apa? Menunjukkan apa dia? Perbuatan yang lebih tinggi. Antum jangan ngarang. enggak kesana. Itu masih awal-awal banget tuh. Enggak. Ayo. Perintah menunjukkan. Fadol. Enggak, dia udah dirubut. Wajib dan wajib. Nah sekarang yang tidak wajib menunjukkan apa aja? Dan ancaman. Ahsan, tafadol. Ya akhwat sekarang, akhwat. Akhwat, pertanyaannya adalah, sebutkan contoh ada kebakaran. Sebutkan contoh hakikat lughawiyah dan syar'iyah dalam satu kata. Jawabnya satu kata aja udah. Apa itu? Satu kata gampang, satu kan nyontek langsung tanda selesai. Satu kata aja, ya, silakan. Salat, alhamdulillah. Itu siapa yang jawab itu? Siapa yang mencelutuk seperti itu? Silakan ini, dia dapat keajaiban doa. Walaupun jawabannya enggak ajaib sebenarnya, enggak ada apa-apanya jawaban seperti itu. Salat ya, selesai kan enak. Biarnya kelamaan, tadi udah ada siri ini. Ya, kemudian sekarang ada karangan karya Ustaz Firanda Andir Jabidin, hafizahullah. Sejarah berdarah sekte Syiah membongkar koleksi dusta Syekh Marhadi. Ini kitabnya. Untuk ikhwan. Untuk ikhwan yang belum jawab ya. Jadi pupuslah harapan orang-orang yang setelah menjawabnya. Alhamdulillah. Antum bisa menjawab nih, siap. Ini lebih berat daripada yang tadi. Tadi soal yang paling ringan, bahkan itu bukan soal sepertinya. Bukan permasalahan, itu bukan masalah buat saya itu. Tapi ternyata antum belum bisa. Tapi sini sekarang soal yang lebih berat, berat sekali. Siap antum? Akhini, Rahmat atau Pak ini? Siap. Coba ya. Ini kalau misalnya antum masih enggak bisa, antum dikeluarkan dari sini. Ancaman. Keluar gitu kan? Fil amr itu enggak ada fil amrnya tadi. Iya. Coba di sini sebutkan bentuk-bentuk perintah 4. Cicil satu-satu. Satu. Bagus. Dari tadi antum tinggi-tinggi mulu. Tinggi itu kan bahasa Jawa, artinya kutu kasur. Ya. Iya, isim fi'il amr, bagus. Kemudian ketiga? Antum nanggung ini, aduh. Antum nanggung, aduh. Belakangnya, bisa. Antum bisa. Iya, belakangnya pakai peci hitam, bisa. Fadol. Enggak, dua lagi, dari awal. Dari awal. Antum dapat warisan jawaban dari dia nih. Alhamdulillah. Filamer. Ya, kemudian. Iya, alhamdulillah, bagus. Keempat, terakhir nih. Apa? Enggak ada kayak gitu perintah lebih ringan, enggak ada. Kita tadi enggak pakai timbangan. Enggak ada. Satu lagi ayo. Ini kesian nanti yang bisa jawab semuanya itu kesian. Karena dia cuma dapat 25%. Atau 20%. Ah. Ayo. Aduh. Ayo, satu lagi. Nyerah? Pas ya. Alhamdulillah. Rahmat bisa, Rahmat? Iya, udah nyontek. Enggak. Udah, antum bisa antum. Enggak, bukan ini pertanyaan beda. Pertanyaannya beda. Rahmat udah dari tadi konsentrasi banget ngapalin itu. Siap-siap nunjuk aja. Iya, antum ya. Farsi, siapa namanya? Sardi. Azan. Azan bukan? Berarti kita tunda untuk esok hari. Insyaallah besok antum masukkan. Insyaallah. Ingatkan anak ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.